والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد والحمد لله نتعب الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Tauhid masih dalam bab yang menjelaskan tentang syafa'ah. Dan pada beberapa kajian kita sebelumnya telah kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang benarnya syafa'ah, bahwa syafa'ah merupakan perkara yang hak. Demikian pula tentang pembagian dari syafa'ah, ada syafa'at yang khusus dimiliki oleh Nabi dan ini ada 3 macam. Dan ada pula beberapa jenis syafaat yang lainnya. Dan bahkan di antara syafaat yang ada yang merupakan ciri khas Ahlussunnah. Ya, yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, menisbahkan kepada Islam. Ya, seperti kaum Khawarij, demikian pula Mu'tazilah. Yang mereka mengingkari, bahkan menolak untuk menetapkan adanya syafaat bagi pelaku dosa besar ya, dari kalangan umat Islam. Nah, di sisi yang lain, di sana ada satu kubu yang justru berseberangan ya, dengan kubuk ini, yaitu Al-Kuburiyun, demikian pula Sufiyun ya. Kelompok Sufi ya. Dan bahkan dari kalangan kaum Nasara, mereka yang khulud dalam menetapkan adanya syafaat. Ya, seperti kaum Nasara menganggap bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ini mampu memberikan syafaat kepada kaum Nasara ya, dengan meninggalnya beliau, bahkan beliau rela untuk disalib oleh bangsa Yahudi. Ini sebagai penebus terhadap dosa dan kesalahan ya, umat Nasrani. Maka ini batin. Ya. Demikian pula kaum Sufi ya, yang mereka huruf dalam menetapkan adanya syafa'ah. Di mana mereka menganggap bahwa para wali, ya, para nabi, demikian pula orang-orang soleh yang telah mati, ini mampu memberikan syafa'ah ya, kepada yang masih hidup. Ya, kemudian mereka berdoa ya di sisi kuburan para wali yang meminta kepada orang yang telah mati. Ya, bahkan mereka yang menyampaikan hajatnya di sisi kuburan Nabi. Maka ini seluruhnya sebuah pilihan. Kemudian kita sempurnakan apa yang disebutkan oleh beliau oleh Allah dalam kitab Tauhid. Qala Abu Abbas rahimahullah berkata Abu Abbas apa yang rahmatullah yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibn mengatakan Rasulullahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun, bahwa Allah telah menafikan ya, apa yang kaum musyrikin ya, bergantung dengannya dan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kaum musyrikin itu senantiasa ya, mengkaitkan hati mereka dan ya, menyampaikan hajat mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana mereka ada yang menyembah Lata, Uzza, ya, Al-Manat, demikian pula Hubal, Wad, ya, Suwa', Ya'uf, Ya'uq, Nasr, dan sebahan-sebahan kaum syirikin yang lainnya. Dan tidaklah mereka menyembah ini semuanya kecuali dalam rangka untuk meminta syafaat, ya, meminta bantuan dari berhala-berhala yang mereka keramatkan, yang mereka agungkan, dan dianggap bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Ya, dan Allah telah menafikan itu semuanya, bahwa apa yang kalian sembah, ya, apa yang kalian inginkan dari mereka itu, ya, ini tidaklah memberikan manfaat sama sekali. Dan bahkan tidak mampu, ya, untuk mengamalkan apa yang kalian minta. فَنَاكَ أَنْ يَكُنَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ أَوْ قِفْتٌ مِنْهُ أَوْ يَكُنَ أَوْنًا لِلَّهِ. Ya, bahkan Allah telah menafikan, ya, bahwa selain Allah, ini memiliki kerajaan atau ikut andil dalam, ya, penciptaan alam semesta. Ya, demikian pula Allah nafikan bahwa mereka ini membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nafikan semuanya, ya, dan ada pun dalilnya sudah kita lewati, ya, bahwa mereka apa yang disembah oleh kaum musyrikin, ya, dari berhala-berhala mereka ini sama sekali, ya, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak punya kerajaan, tidak punya wilayah, tidak punya wewenang bahkan membantu Allah pun tidak, ya, karena mereka statusnya adalah makhluk sama seperti kita manusia. Ya, apa yang mereka keramatkan selama ini dari kuburan, ya, para wali, orang soleh, ya, tetap manusia. Ya, bahkan sebagainya adalah benda-benda mati. Ya, kok bisa disembah? Ya, kok bisa diminta? Ya, kok bisa mereka berdoa di samping, ya, tempat-tempat itu? Nah, walamnya qa'inna syafa'ah, sehingga tidaklah ada yang tersisa kecuali syafa'ah. Sebenarnya anak la tanfa'u illa liman adina lahu rabbu. Dan Allah telah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak memberikan manfaat, ya, kepada seseorang kecuali kepada orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Ya, Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Ya. Bahwa mereka, ya, tidaklah mampu memberikan syafaat meskipun mereka punya hak untuk memberikan syafaat, tapi enggak bisa, ya, kepada siapa kecuali illa liman irtada, kecuali orang-orang yang Allah ridhai, ya. Dan mereka kaum musyrikin bukan orang-orang yang Allah ridhai. Kenapa? Ya, karena kesyirikan mereka, ya, karena mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka beristighosah, ya, bernazar, menyembelih, ya, meramatkan, ya, para wali, demikian menyembah, ya, para nabi, ya, bahkan ada yang menyembah, ya, para malaikat, ya, menyembah batu, kayu, ya, matahari, bulan, dan seterusnya. Sehingga mereka bukan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena mereka bukan orang Allah Ridhoi. Karena syirikan mereka, mereka kufur kepada Allah. Hadis syafaat allati yadhunnuha al-musyrikun muntafiyah yaumul qiyamah. Kama nasah Al-Quran. Maka syafaat yang diklaim oleh kaum musyrikin ini, ya, yang dianggap, ya, dimiliki oleh, ya, sembahan-sembahan yang mereka sembah selama ini, yang dimiliki oleh Lata, Uzza, Manat, ya. Nah, jadi kembali sedikit, ya, kepada apa yang sudah kita sebutkan berulang kali, bahwa, ya, tidaklah mereka kaum musyrikin, ya, menyembah Lata, Uzza, Manat, Uban, karena meyakini bahwa mereka ini yang menciptakan alam semesta, atau yang memberikan rezeki kepada mereka, atau yang mengatur jagat raya, atau yang bisa menghidupkan atau mematikan, bukan? Ya, bahkan kenapa mereka menyembah Lata, Uzza, ya, ada yang menyembah orang-orang saleh, ya, para wali, yang diinginkan adalah syafaat, ya, yang diminta oleh mereka adalah syafaat. Ya. Nah, dalam kondisi mereka berharap bahwa apa yang mereka sembah selama ini, ya, bisa memberikan syafaat kepada mereka. Namun ternyata Allah nafikan. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Ya tadi. Karena mereka ternyata jatuh dalam kesyirikan. Ya. Maka syafaat yang mereka sangka, ya, yang dikira oleh kaum musyrikin bermanfaat, hiya muntafiyah yaumul qiyamah. Ya. Dinafikan. Ya. Ditiadakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Kama nafah Al-Quran, sebagaimana Al-Quran telah menafikan hal itu. Wa awwala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam annahu yati fa yasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yadhur bi syafa'ah awwalan. Ya. Ya, kemudian Rasulullah mengkhabarkan kepada kita bahwa ya beliau nanti pada yaumul qiyamah datang kepada Allah, ya menghadap Allah, ya sambil sujud, ya memuji Allah, dan beliau tidak serta merta ya meminta syafaat kepada Allah. Tsumma yaqulu lahu, namun beliau ya alaihi salatu wassalam menyanjung, memuji, ya, menyembah Allah, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya yang dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak wa qul yusma' was'al tu'ta washfa' tushfa. Ya, Muhammad, angkat kepalamu, ya, dan katakan, ya, ini mintalah, maka niscaya engkau akan dengarkan permintaanmu. Was'al tu'ta, dan mintalah, ya, maka niscaya engkau akan diberikan apa yang kau inginkan. Washfa' tushfa, dan berilah syafa'at. Sesungguhnya engkau adalah termasuk orang yang berhak untuk ya, memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, beliau masuk asy-syafi'ah yang diberikan untuk memberikan syafaat. Ya, tapi tidak serta-merta, ya. Tidak serta-merta beliau langsung bisa memberikan syafaat, tapi izin dulu. Ya, kepada yang ya, menguasai, yang memiliki syafaat seluruhnya. Ya, Allah Jalla wa'ala. Ya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Al-Imam Al-Bukhari, "Man as'ad an-nasi min syafa'at ila yaumil qiyamah ya Rasulullah?" Qala, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Ya. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ya, siapa di antara kaum muslimin, di antara manusia yang paling berbahagia ya, dengan syafaat engkau nanti pada yaumil qiyamah?" Ya, kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah semata, jujur dia ucapkan dengan lisannya, ya dia yakini, ya dengan hatinya, ya dengan memahami kandungan maknanya, begitu pula menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, khalisan min qalbih, murni tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, ya maka mereka inilah yang paling berbahagia ya dengan syafaatnya Rasulullah nanti pada yaumul qiyamah. Ya, maka dari sini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari tauhid, ya keutamaan orang-orang yang memahami ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, demikian pula yang mengamalkannya. Ya, oleh karena itu di antara bentuk kejujuran ya, dalam mengucapkan kalimat ini bukan hanya sekedar mengucap, ya, memperbanyak dalam mengucapkan kalimat tahdzir ini, la ilaha illallah. Ya, namun yang dituntut dari itu, ya, bukan hanya mengucapkan, tapi juga memahami kandungan maknanya. Ya, memahami apa sih isinya. Demikian pula, ya, ketika ya, dia masih di dunia, maka dia pun mewujudkan dan menerapkan ya, konsekuensi dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Intinya adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata ya, dan menjauhi kesyirikan, ya, demikian pula membenci yang pelaku kesyirikan, dan demikian pula kesyirikan itu sendiri. Nah, dan ini diantara bukti keikhlasan, ya, bukti keikhlasan, ya, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fatilka syafa'atu fi ahli ikhlas biadnillah, maka ini syafa'at yang Allah berikan kepada orang-orang ikhlas dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan sama sekali syafaat Nabi ini ya tidaklah diperuntukkan kepada orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatuhu anna Allah Subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Dan hakikat dari syafaat itu, ini penting ya untuk diperhatikan. Ya, kata beliau bahwa inti dari syafaat adalah Allah Azza wa Jal yang yatafaddal ala ahli ikhlas, yang telah memberikan keutamaan, keistimewaan ya, sekaligus kelebihan kepada orang-orang yang ikhlas. Ya, jadi ini memang keutamaan ya, yang Allah berikan kepada ahlul ikhlas. Ya, fayaghfiru lahu biwasitati du'ai man udina lahu ayyashfa. Ya, di mana Allah mengampuni ya kesalahan ya, hamba Allah ini ya, kesalahan dan dosa ya dari orang ikhlas ini yang ingin perantaraan permintaan orang yang telah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat ya kepada orang yang berdosa itu ya. Jadi orang yang mendapatkan syafaat ya bukan berarti orang yang suci ya, bukan berarti orang yang bebas dan tidak pernah salah sama sekali ya, dan mereka bukanlah orang-orang yang seperti malaikat ya, namun mereka manusia biasa ya, mereka jatuh dalam kesalahan ya, mereka kadang juga keliru ya, namun disebabkan karena keikhlasan hati mereka dengan Islam, dengan iman yang ada dalam kalbu, ya, dalam hatinya ya, dan itu betul-betul dia wujudkan ya, dengan praktek ya, amaliyah dalam kehidupan dunia, berusaha untuk ikhlas dalam amalannya, bikin pula menjauhi kesyirikan sejauh-jauhnya ya, baik syirik yang zahir yang nampak jelas betul itu syirik, demikian pula berusaha untuk meninggalkan kesyirikan yang samar-samar seperti riya, sum'ah ya, demikian pula hubbud dunya, hubbur riyasa ya, cinta dunia ya, dan ambisi terhadap kedudukan dan popularitas, ini yang tentunya masuk dalam kategori ya, syirkul afghar ya, demikian pula syirik yang khafi ya, syirik yang samar-samar ya, kecondongan dan kecenderungan untuk bergantung kepada selain Allah ya, bergantung kepada jin, dia nafikan semuanya ya dalam kehidupan dunia ya, sehingga meskipun dia jatuh terkadang dalam kesalahan ya, maka disebabkan karena keikhlasan yang ada dalam kalbunya ya, maka Allah pun mengampuni kesalahannya ya, namun tidak serta-merta Allah ampuni, tapi dengan perantaraan ya, doa dan permintaan dari orang yang berhak untuk memberikan syafaat. Jadi antaranya Nabi ya, sehingga Nabi meminta kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan orang ini dan dosa orang ini ya, inilah yang dimaksudkan dengan syafaat ya. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya dalam hal ini ya, menjadi sadar bahwa amalan yang kita lakukan ini bukan satu-satunya sebab ya, untuk bisa masuk dalam surga ya. Nah, hanyalah ini merupakan sebab saja ya, datangnya rahmat Allah, ampunan Allah ya, kepada kita ya, dan itu yang kita harapkan agar Allah mengampuni kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan ya. Nah, di antara sebab ya, Allah mengampuni dosa seseorang adalah dengan adanya syafaat ini. Jadi samping kita dituntut ya, dan dipinta bahkan untuk ya, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, tapi juga di antara sebab yang lain Allah mengampuni kesalahan seseorang adalah dengan adanya syafaat ini, yaitu syafaatnya Nabi ya, dan syafaat Nabi akan diberikan kepada para pengikut Nabi ya, ahlu sunnah yang mereka ikhlas dalam beramal dan beribadah, mungkin senantiasa mengikuti bimbingan dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian liyukrimahu wayanalal maqam al-mahmud ya, kemudian di antara hikmah yang lain yang kedua ya, di samping Allah ingin ya, memberikan keutamaan serta kemuliaan kepada ya, orang-orang ikhlas ya, kemudian yang kedua juga Allah ingin memuliakan ya, orang yang berhak untuk memberikan syafaat ya, seperti Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ya, sehingga beliau mendapatkan maqam al-mahmud ya, kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji ya, kedudukan yang tinggi ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya yang antara hikmah dari adanya syafaat. Yang pertama, Allah ingin memuliakan ya Rasulullah ya, ingin mengangkat derajat Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau ya dinobatkan dan diterapkan untuk bisa memberikan syafaat kepada manusia. Yang kedua ya, ada yang syafaat ya, ada dalam rangka untuk ya mengutamakan dan memberikan keistimewaan ya, ataupun keutamaan kepada orang-orang ikhlas dan beramal ya, mereka yang ya, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَهَا الْقُرْآنَ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكٌ ya, ada pun syafaat yang Allah nafikan dalam Al-Quranul Karim, yaitu syafaat yang ada unsur kesyirikan ya, ada unsur kesyirikan. وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ بِمُوَاضِ ya, oleh karena itu ya, pada beberapa tempat dalam Al-Quran justru Allah menetapkan syafaat itu ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga dari sini juga ya menunjukkan kepada kita bahwa syafaat itu ada dua, ya, ada yang musbatah yang ditetapkan, dan yang kedua adalah syafaatul manfiyah, ya, syafaat yang dinafikan. Ya, ada pun syafaat yang ditetapkan, maka ini syafaat yang ya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi, ya, dari kalangan kaum mukminin ahlu tauhid. Ya, demikian pula setelah mendapatkan izin dari Allah Jalla wa Ala kepada yang akan memberikan syafaat. Ya, ada jenis yang kedua dari syafaat, yaitu syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang dinafikan. Ya, syafaat yang dinafikan dari Allah dari manusia, maksudnya ya, yaitu dari orang kafir. Ya, karena mereka kaum syirikin, orang kafir yang meskipun mereka meronta-ronta minta, ya, memelas, minta syafaat ya dari berhala-berhala mereka, namun Allah tidak berikan hal itu. Ya, karena mereka jatuh dalam kesyirikan justru. Ya, ketika mereka minta syafaat kepada Lata, ya, maka hakikatnya mereka minta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah hakikat dari kesyirikan. Waqad bayyana an-nabi alaihi salatu wassalam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Ya, dan Nabi telah menjelaskan bahwa syafaat itu ya tidaklah diberikan kecuali kepada ahli tauhid, ya, dan ahli ikhlas. Seperti hadis yang kita sebutkan. Ya, ketika Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia ya dengan syafaatmu nanti pada yaumul qiyamah?" Kata Nabi, ya, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, ya, dari hatinya. Nah, ini selesai penukilan alhamdulillah ya dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang adanya al-syafa'ah. Baik, masih tersisa waktu? lima menit. Ya, baik. Nah, pas ya, dilanjut. Bab yang berikutnya. Berkata al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, bab qawlillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Setelah kita selesaikan ya pembahasan tentang syafa'ah, maka di sini ya, beliau akan menyebutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang hidayah. Ya, bab tentang hidayah. Ya, dan beliau tidak menyebutkan bab hidayah, tapi beliau menyebutkan bab qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Ya, bab firman Allah dalam surah Al-Qasas 56 ya. Nah, innaka la tahdi man ahbabta, kelanjutannya walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, dan nanti akan disebutkan selanjutnya ya dalil yang lainnya tentang hal ini. Intinya bahwa ya penyebutan bab ini, bab yang menjelaskan tentang hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, ya, ini adalah kaitannya dengan ya contoh nyata dan konkret ya dari lemahnya ya perbuatan kesyirikan kaum musyrikin, ya, di mana mereka ya di antara yang dikultuskan, yang dikeramatkan oleh mereka, bahkan yang disembah oleh mereka kaum musyrikin, ya, adalah orang-orang saleh, adalah para nabi. Ya, sementara nabi sendiri ya Allah nyatakan ya beliau tidak mampu untuk memberikan hidayah ya kepada siapapun, sampai kepada orang yang beliau cintai sekalipun. Ya, ini menunjukkan lemahnya. Ya, menunjukkan lemahnya para nabi dari sisi ini. Ya, lemahnya orang-orang saleh dari sisi ini. Ya, dari sisi tidak mampunya mereka dan tidak kuasanya mereka untuk mengatur hati orang. Ya, untuk menguasai hati orang, tidak bisa. Karena itu menang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun manusia tidak bisa. Ya, sehingga kalau demikian itu manusia, ya, meskipun dia nabi, meskipun dia wali, meskipun dia saleh, maka tentunya ya tidak pantas untuk disembah. Ya, tidak layak untuk di dipadankan, dijajarkan, disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak benar. Ya. Kemudian mereka ya, beranggapan Nabi adalah orang yang mulia. Ya, para wali adalah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, orang soleh juga orang yang dekat dengan Allah. Kemudian mereka datang kepada kuburan para Nabi, kuburan para wali. Ya, minta-minta kepada mereka. Ini bagus ya. Nah, kalaulah mereka di masa hidupnya saja. Di masa hidupnya, Rasulullah tidak bisa ya. Nah, untuk menjadikan ya, hatinya Allah Thalib luluh ya, untuk menerima Islam. Ya, untuk menjadikan ya, hatinya Abu Lahab luluh masuk Islam. Untuk menjadikan ya, hatinya Abu Jahal ya, terenyuh untuk masuk Islam. Tidak bisa. Ini di masa hidupnya Rasulullah. Ya, dia tidak mampu. Ya, karena itu bukan wewenang beliau. Ya, apalagi ketika Nabi sudah meninggal. Ya, lah ini Nabi tidak bisa. Lah, apalagi wali. Apalagi orang soleh, apalagi manusia biasa, ya lebih-lebih lagi, ya apalagi sebagian mereka minta berkah ya dari ya, benar-benar mati, bahkan dari hewan sekalipun. Subhanallah ya, beberapa hari yang lalu di mana di Solo ada perayaan ya Syawal ya, ini bulan haram ya. Tepatnya tanggal 1 Syuro atau tanggal 1 ya Muharram diayakan oleh mereka ya sebagai tahun baru Islam. Memang betul tahun baru Islam, cuma untuk perayaannya ini bukan dari Islam ya, dirayakan ya sampai mereka begadang ya di malam harinya ya mengharap kerbau-kerbau ataupun apa itu ya kerbau ya, kerbau bule ya, karena warnanya beda sama yang lain ya, 7 ekor yang disiapkan makanannya, ya makan minumannya, ya dengan sukarela, ya kalau tersisa, ya manusia yang makan dianggap berkah. Ya, sampai jadi rebutan, ya sampai yang datang bukan cuma warga kota Solo, tapi sampai dari kabupaten bahkan provinsi, ya di luar Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah, ya tadi malam acaranya, ya tersisa airnya si kerbau yang kian selamat masih bus setengah botol. Mencoba seperempat botol. Kenapa? Macam-macam latar belakangnya. Ya, ada yang ingin penglaris. Ya, kenapa dibawa itu botolnya? Untuk penglaris dagangan saya. Ya, untuk penglaris toko saya. Ya, yang satunya lagi, oh ini untuk ya, supaya ada berjodoh. Oh ini untuk menaikkan pangkat saya. Oh macam-macam. Ya, dan bila. Ya, dalam kondisi mereka, ya kakaknya orang-orang berpendidikan. Ya, tapi ternyata kalau mereka tidak terdidik dengan pendidikan syar'i. Sama sekali. Sehingga dipermainkan oleh syaitan sampai mereka menghadapkan diri di hadapan makhluk yang sesungguhnya Allah ciptakan untuk manusia. Kerbau. Ya. Sapi, kambing, ayam, hewan, semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Ini dikonsumsi. Digunakan tenaganya. Lah ini sekarang manusia sekarang. Dia suruh merenakan diri di hadapan kerbau. Nah, ini gak masuk ya. Dalam hati mereka. Ya, Rasulullah tidak bisa dengan hidayah. Ya, selama hidupnya. Nah, gimana setelah meninggalnya? Dan di sini, ya, hidayah ada dua. Ada hidayah al-irsyad wal-bayan, wad-dalah, dan hidayah taufiq wal-ilham. Ada pun hidayah irsyad, ya, bimbingan, arahan, dan petunjuk. Ini merupakan ya, hak manusia. Ya, kebikin bola para Nabi. Para rasul, ya, para kiai, para guru, ustadz, ulama. Ini dalam hal penjelasan yang memberikan arahan dan bimbingan kepada manusia dan kaum muslimin. Ini bisa. Iya, sudah habis. Sudah isya, ya. Nah, kita bahas ya. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tempatnya kalau pekan depan ini ada daurah. Lalu kemana ya? Terus tapi kabar, jadi mungkin kita masih sibuk untuk persiapan daurah, acara daurah. Soalnya mungkin dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.